Ketinggalan yen cedak tansah mulat sito asito. Pinjo mimilan mintuno ayunin mas barengan tepi wajib situasi beraya. dek aku sing ngeluput aja api terbang atap rambut wong ayu dadi sembrawu sasara pepet aku sasara beri salah ku dewek mohon di sorry besok ke besok gak lagi Yeah. somaran itu. Dijauhi kutunggu di sumberwe. Atau seliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Upama seliramu margi wong manis, aku kan bakal liwat. Sen lintang eluku semono, janji prasetya ningati, tansah ku mantel neng metro Rinoso, agar rasa rasane ndriyo. Sak jagat royo kalingono wukir lan samudra nore ilang mamanise hatu dadi ati selawase. Siro mengayu nanti mati ora bakal lali lakai lintang yang I'm not afraid.

tanggung iso peti. Terima sakit butuh. jago ya dek ya wes pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing hatimu. Aja kuatir mana agak-agak kok ngaku merat pancen seng ngojo pancen dijarat aduh mas sakit hatiku ono kadal mangani roti tanpa abu dal aja dikondeli aduh dek aja dikondeli kebebasan upamane wong Aduh Gusti, kejani wak mami. soyo tangela God. My best. Every day I love.